عند من هذا السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم لبس البناطيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ بريطانيا, apa hukum memakai bintol؟ اتفاق. طيب, ما حكم لبس النعال؟ apa hukum memakai sandal؟ ما سمعت. ها, احسنتم ما شاء الله. لبس النعال مستحب في الصحيحين, بل في البخاري مسلم, يعني عفوا, في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: استكثروا من لبس النعال, فان الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. فلبس النعال مستحب, وقد لبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلين, أي مشى حافيا منتعلا ومشى حافيا. والأفضل أن يلبس المسلم نعلين تقيه الحر والقر, وتقيه ما قد يتعرض له قدمه من أضرار. Santum, memakai sandal hukumnya adalah mustahab. Dalam Sahih Muslim dari Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inta'ilu fa innakum ma zultum raqiban." Istakthiru min libs an'al fa inna rajul. Naam, ta'ilu. Istakthiru min libs an'al fa inna rajul la yazal raqiban man ta'ash. Istakthiru min libs an'al fa inna rajul ma za lam yazal raqiban man intal. Baik, perbanyaklah untuk memakai sandal, dikarenakan seseorang laki-laki akan terus berada dalam keadaan menunggang selagi dia memakai sandal, maka hukumnya adalah mustahab. Dengan apabila seseorang ataupun yang afdal untuk seorang tersebut memakai sandal, dikarenakan dia akan terlindungi dari panas mara bahaya yang bisa saja menimpa kakinya. طيب, المسلمون يعتنون باللباس وبالزينة بعكس اليهود والنصارى, فإنهم أهل تهتك وعري. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان بنو إسرائيل يغتسلون عرى, وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا حييا, فكان يغتسل وحده. فقالت بنو إسرائيل: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر, أي به عيب. فبينما هو ذات يوم أو ذات يوم يغتسل وحده وقد وضع ثيابه على الحجر, ففر الحجر بثيابه, فتبعه موسى عليه السلام وهو يقول: ثوبي يا حجر, ثوبي يا حجر. فنظرت بنو إسرائيل إلى موسى وإذا به ما به بأس. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى, فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فنلاحظ الآن أن اليهود والنصارى لا يعتنون باللباس, تمشي المرأة شبه عارية وفي أماكن يعدونها عارية, أقصد ربما تمشي عارية, نسأل الله العافية. وربما رأيت العكس, الرجل ثوبه أو بنطاله إلى تحت الساق أو تحت الكعب, والمرأة لابسة إلى فوق الركبة. وقد تشبه بهم كثير من المسلمين وإن الله وإن إليه راجعون. Kaum muslimun, mereka betul-betul memperhatikan permasalahan pakaian. Mereka betul-betul memperhatikan permasalahan tersebut. Berbeda dengan kaum Nasrani, yang di mana mereka itu tidaklah memperhatikannya, bahkan telanjang. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyebutkan bahwa dahulu Bani Israel mereka itu mandi dalam keadaan telanjang, yaitu secara berjamaah banyak. Dan adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mandi sendirian. Pada suatu ketika, atau Bani Israel berkata, tidaklah Nabi Musa alaihi salam mandi sendirian dikarenakan beliau memiliki suatu cacat yang tidak mau diketahui. Akhirnya pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam mandi dan tak kala beliau meletakkan pakaiannya di atas suatu batu. Di tengah-tengah Nabi Musa mandi, batu tersebut lari. Kemudian Nabi Musa mengejarnya sampai di hadapannya Bani Israel, dan mereka mempersaksikan bahwa Nabi Musa alaihi salam tidak ada penyakitnya atau tidak ada memiliki cacat. Dan di mana Nabi Musa menyebutkan, "Saubi ya Hajar, kembalikan pakaianku wahai batu. Saubi ya Hajar." Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aadzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu atau menghinakan Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari tuduhan tersebut. Dan dahulu Nabi Musa di sisi Allah memiliki kedudukan. Dari sini kita mengambil bahwa mereka, yaitu orang-orang selain dari non-muslim, mereka tidak memperhatikan perkara tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang telanjang dan menganggap perkara tersebut adalah perkara yang biasa. Begitu juga sebaliknya, kita bisa mendapatkan bahwa di sebagian tempat dari negara-negara kafir, para lelaki pakaiannya ada yang sampai setengah betisnya atau di bawah mata kakinya. Dibandingkan dengan wanita, yang di mana mereka memakai pakaian di atas lututnya, bahkan perkara panjang adalah dianggap biasa di sisi mereka. يحرم في النعال أن يلبس نعلا واحدة ويمشي في نعل واحدة، لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. فلا يجوز أن يلبس نعل في اليمنى أو في اليسرى ويمشي منتعلا في رجل واحد، إما أن ينعلهما جميعا، يلبس نعلين فيهما جميعا وهذا هو السنة، وإما إذا لم يتوفر له ألا يلبس فيهما ويمشي حافيا، والمشي حافي جائز والانتعال أفضل. لو قال لك قائل: نعلي انقطعت وما عندي إلا نعل واحدة، أنا أمشي فيها، قل له: لا تمشي فيها. فإن قال: أنا أريد أن أصلح الأخرى، قل: خذهما في يديك، خذهما في يديك، وإذا أصلحت الأخرى لابست النعلين. Dan diharamkan dalam permasalahan memakai sandal untuk seseorang memakainya sebelah saja. Semoga datang dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, atau Rasulullah bersabda: "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang yang antara kalian memakai sandal, maka hendaknya dimulai dengan kaki kanannya. Ada lagi? Ada kata? Tidak. Ana mau ma'tamid 'ala kitab katsiran. Yani nuzul qul la yamshi ahadukum fi al-wahid. Hadis Aisyah. Abi Hurairah sahih. Abi Hurairah. طيب لا يمشي أحدكم بنعل واحدة فلينزعهما أو لينتعل جميعا. ينزعهما جميعا أو لينعلهما جميعا. ينزعهما جميعا أو لينتعل بهما جميعا. Janganlah salah seorang di antara kalian memakai sandal sebelah saja, akan tetapi hendaknya dia memakainya keduanya ataupun melepaskan keduanya. طيب Kemudian bagaimana apabila seseorang tersebut sandalnya rusak di tengah jalan, apakah dia boleh memakainya untuk memperbaikinya? Kita katakan hendaknya dia melepaskannya dan memperbaikinya. Hendaknya dia mengambil kedua sandal tersebut. Yahrumu halq ar-ra's atau halq ba'd ar-ra's wa tark ba'd. Wa fi sahihayn min hadith Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam نهى عن القزع أن يحلق بعض الشعر من رأسه سواء من المقدمة ويترك في المؤخرة أو يحلق المؤخرة ويترك إيش المقدمة. هذا ما يجوز. وهنالك سنة سيئة أو عادة سيئة ارتكبها بعض جهال المسلمين تقليدا لأعداء الإسلام، الحلاقة التي تسمى حلاقة مايكل. كثير من المسلمين أن يحلق الجوانب هذه حتى تكاد تكون على الجلدة، ويبقى وسط الرأس فيه شعر كثير أو في المقدمة، وهذا ما يجوز أيضا. هذا أيضا لا يجوز. ليحلق المسلم رأسه على وتيرة واحدة، يحلقه الصف كله أو يحلقه بمقدار سنتي أو اثنين أو ثلاثة، ليكون الشعر كله على نمط واحد الرأس كله. أما أن يبقى مثل رأس أو مثل حق الديك كما يقال، صحيح من هنا من الجوانب من جهة الأذنين وإلى جهة القفا كما سمعت، وهذا موجود عندكم وموجود عندنا في بلاد العرب بكثرة، لا كثرهم الله. وهذا جهل من كثير منهم بدينهم وبعضهم تقليد لأعداء الإسلام. والواجب على المسلم أن يحلق شعره على وتيرة واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قد نهى عن القزع، وأيضا في هذا تشبه بأعداء الإسلام. ولو يعلم المسلمون الذين يقلدون من يقلدون لما ارتدوا ذلك، ولكن الجهل. قيل لهذا الرجل الخبيث الذي هو مايكل جاكسون أنه قيله إن العرب يقلدونك، لأن العرب أشهر بالإسلام، وإلا فالمسلمون كثير في بلاد العرب وفي غيرهم ولله الحمد، ومنهم هذا البلد الطيب. فقال لو أعلم أن خنازير العرب تفعل هذا ما فعلت. فهو يحتقر المسلمين احتقار عجيب جدا. والأسف أنك ترى كثيرا من المسلمين يقلدونه، والله المستعان. Kemudian juga diharamkan dalam permasalahan mencukur rambut, permasalahan qaza, yaitu untuk dia meninggalkan sebagian dari rambutnya dan mencukur sebagian yang lainnya. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan qaza, yaitu yang tadi disebutkan seperti dia meninggalkan mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian. Yang disebutkan saya contohnya, dia meninggalkan bagian terakhir, bagian belakang dari rambutnya, dia tinggalkannya di depan atau sebaliknya. Dan ini semua adalah termasuk dari qaza dan juga taklid, ya, serupa pada orang-orang kufar. Dan ini banyak kita dapatkan dari di negeri-negeri kaum muslimin, baik itu dari negeri Arab ataupun negeri Ajam, atau disebut dengan suatu potongan cukuran rambut gaya, atau gaya rambut yang dia menyembiarkan di pinggirnya sampai hanya kelihatan kulitnya, kemudian meninggalkan di atasnya disebut dengan cukurannya Michael Jackson. Nah, seakan-akan kepalanya itu bagaikan anunya ayam, apanya ayam? Hah? Apanya? Jengkernya ada ayam katanya beliau. Bagaikan jengkernya ayam. Nah, seandainya kaum muslimin mengetahui mengapa apa yang terdapat dalam menyerupai musuh-musuh Islam, maka mereka tidak akan melaksanakannya. Seperti Michael Jackson, mereka berkata, kaum muslimun atau Arab yuqallidunana, mereka itu serupa dengan kita. Seandainya babi-babinya orang Arab itu melihat kami, maka babinya saya tidak akan mau ikuti. Betul-betul mereka sangatlah menghinakan kaum muslimin. Oleh karena itu tidak pantas. Ya, dan banyak didapatkan dari kalangan kaum muslimin di negeri Arab atau muslimnya melakukan perkara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak perkara tersebut, oleh karena itu tidak pantas untuk kita serupa dengan mereka. Yustahabbu fil libas an yakuna abyadan kama sabaq fi thawb imama fi sha'r libas yustahab an yakuna abyad wa hadha afdal anwa' al libas wa yajuz ghayru kama sabaq ولكن الأبيض أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. Dan juga dianjurkan dalam permasalahan pakaian untuk kita mengambil warna putih dan diperbolehkan untuk kita mengambil dari lainnya. Akan tetapi yang afdal, yang lebih utama untuk kita memakai pakaian yang warna putih dengan berdasarkan sabdanya Rasulullah SAW البسوا البياض وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ pakailah pakaian yang warna putih dan kafanilah mayat-mayat kalian. يُسْتَحَبُّ فِي اللِّبَاسِ الْبِدْءُ بِالْيَمِينِ فِي اللِّبْسِ وَالْبِدْءُ بِالْيَسَارِ فِي الْخَلْعِ لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَا يَمِنِكُمْ وَإِذَا لَبِسْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَا يَمِنِكُمْ حديث أبي هريرة في السنن هو حديث صحيح. فيستحب إذا أراد أن يلبس أن يبدأ يلبس بالجهة اليمنى في الجبة وفي السراويل وفي القميص في سائر ما يكون له ميمنة وميسرة. فإذا بدأ أن يلبس يبدأ يلبس من الجهة اليمنى. وإذا أراد أن يخلع يبدأ يخلع اليسرى كذلك النعال. وإذا كان مما ليس له ميمنة وميسرة كالإزار الذي يلف فالأمر واسع إن شاء الله. Dan juga dianjurkan dari perkara yang mustahab untuk apabila seseorang itu berpakaian dengan memulai dari arah kanan dan juga untuk dalam melepaskannya dengan mulai dengan arah kirinya. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum wa idza labistum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan sebelah kanan kalian. Dan apabila kalian memakai pakaian, maka mulailah dengan sebelah kanan kalian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah. Dan ini kita sebutkan bahwa yang afdal untuk kita mulainya dengan tangan kiri, tangan kanan apabila kita memulainya. Adapun apabila dan perkara ini mencakup seluruh perkara-perkara baik itu pakaian ataupun sandal yang dia memiliki sebelah kanan atau sebelah kiri. Adapun seperti sarung atau kain yang tidak ada sebelah kiri sebelah kanannya tidak mengapa apabila hanya dipakai dengan cara melipatnya, maka tidak mengapa untuk tidak melaksanakan perkara tersebut. Dan permasalahan ini adalah perkara yang wasi' luas. Baik, soal, ma hukum az-zahab lirijal wan nisaa? Man sayajib? Pertanyaan, apa hukum memakai emas untuk laki-laki dan wanita? Siapakah yang akan menjawab? Naam. Jaiz lin nisaa' ومحرم على الرجال هكذا قلت. ها من عنده غير هذا الجواب؟ ترجم جوابك؟ لا انتظر. طيب الذهب على أقسام. الذهب على أقسام. بالنسبة لللبس يحرم على الرجال ويباح للنساء لما جاء عن علي وأبي موسى وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حلال لأناثهم. فاللبس الذهب والحرير يحرم على الرجال أن يلبس الذهب أو يلبس الحرير بالنسبة ويجوز للنساء الحرير والذهب. بالنسبة للأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم على الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل في صحاف الذهب والفضة كما في الصحيحين عن حذيفة وأم سلمة. بالنسبة للبيع والشراء والادخار جائز للرجال وللنساء، مفهوم هذا إن شاء الله. الأخ من جواب بوا حكم memakai hukum emas bagi laki-laki dan wanita adalah halal untuk wanita dan juga haram untuk di atas untuk kepada laki-laki. Syekh menjawab, siapakah ada jawaban yang lain? Kemudian meneruskan bahwa adapun dalam permasalahan memakai, maka diharamkan untuk laki-laki dan dihalalkan untuk wanita, sebagaimana dari hadis Abi Musa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma dan selainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang emas dan juga kain sutra, hadani haram ala dhukuri ummati wa halalun inatihim. Dua perkara ini, yaitu emas dan juga sutra, adalah diharamkan untuk laki-laki dari umatku dan dihalalkan untuk para wanita dari umatku. Ini dalam permasalahan emas dan perak, yaitu dia diperbolehkan untuk para wanita dan diharamkan untuk emas dan sutra, ya, dan diharamkan untuk para laki. Adapun dalam permasalahan bejana untuk makan ataupun minum, maka dia adalah diharamkan untuk laki-laki dan juga wanita. Semoga dalam hadis Ummi Salamah dan juga Hudzaifah dalam sahihain bahwasanya Rasulullah melarang perkara tersebut. Adapun dalam permasalahan jual beli ataupun untuk disimpan, maka itu adalah perkara yang boleh untuk laki-laki ataupun para wanita. Ma hukmu istimal at-tayyib? Pertanyaan, apakah hukum menggunakan minyak wangi? At-tayyib lirijal mustahab wa huwa ma yusham, لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طيب النساء ما له رائحة وليس له لون، وطيب النساء ما له لون وليس له رائحة. فطيب الرجل الذي له رائحة مستحب أن يتطيب، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يرد الطيب كما في حديث أنس في البخاري، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، رواه النسائي عن أنس. فنعم، وكان يكره أن تشم منه رائحة غير طيبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالطيب مشروع ومستحب للرجل أن يتطيب، لا سيما إذا خرج للصلاة أو إذا كان يقابل الناس، الطيب رائحته طيبة ومن أسباب انشراح الصدر. لكن لا يستعمل ما له لون وليست له رائحة، فهذا من خصائص النساء، كما تضعه النساء على في أيديها من الحناء والخضاب، وهذه ربما المجملات التي تستعملها المرأة. ولا يعني أنه إذا أخذ شيء من المساح لتلين بشرتها أن هذا يحرم عليه، لا، هذا جائز، لكن المراد أنه لا يأخذ شيء من الطيب الذي له لون وليست له رائحة. أما المرأة فيحرم عليها إذا خرجت أن تمس طيبا، يحرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كل العشاء فلا تمس طيبا. وجاء عن أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تطيبت وخرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية، هو حديث صحيح، فلا يجوز لها أن تمس طيبا وتخرج. أما إذا كانت داخل بيتها ولا سيما عند زوجها فهذا جائز أن تأخذ شيء مما له رائحة مما هو من طيب النساء كالبخور وغيره والأطياب، فهذا جائز، لكن داخل بيتها. فإذا أرادت أن تخرج تنزع ما كان من لباسها فيه من الطيب وتخرج في ثوب ليس فيه طيب، وكذلك إن كان بشيء من جسدها تغسله، ولا يجوز لها أن تخرج وهي متطيبة. Adapun permasalahan minyak wangi, maka dia adalah perkara yang mustahab untuk laki-laki, yang dimana minyak wanginya laki-laki adalah semendatan dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa minyak wangi untuk laki-laki adalah yang memiliki bau dan tidak berwarna. Adapun minyak wanginya para wanita adalah yang berwarna dan tidak memiliki bau. Naam. Dan yang di mana minyak wangi tersebut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi apabila diberikan sebagaimana dalam hadis Anas dalam Sahih Bukhari. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ju'ilat wa hubba ilayya min dunyakum at-tayyib wan-nisa wa ja'ala qurrata ayni fi shalah." Juga bersabda bahwa telah dicintakan kepadaku dari perkara-perkara dunia kalian minyak wangi dan juga para wanita, dan telah dijadikan kebahagiaan untukku di waktu salat. Dan perkara ini adalah perkara yang dianjurkan bagi laki-laki untuk mereka apabila berjumpa dengan seseorang atau dalam waktu, terlebih lagi apabila hendak melaksanakan salat, untuk memakai minyak wangi yang di mana minyak wangi tersebut memiliki bau yang harum, yang di mana dia adalah salah satu sebab untuk seorang mendapatkan ketenangan lapangnya hatinya. Adapun untuk para wanita, maka diharamkan untuknya apabila dia hendak keluar. Apabila hendak keluar, sebagaimana dari hadis dalam sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadratil isya min ihdakunna fala tamusthiba." Apabila salah seorang dari kalian itu wanita keluar untuk menghadiri salat isya, maka hendaknya dia tidak menyentuh minyak wangi. Bahkan dalam sunan dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatayyaba imra'ah thumma kharaja liyujad rihaha fahiya zaniyah." Apabila seorang wanita memakai minyak wangi kemudian dia keluar dari rumahnya agar dicium baunya, maka dia adalah seorang pezina. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu diharamkan bagi seorang wanita untuk dia keluar dari rumahnya memakai minyak wangi. Habil akan tetapi tidak dimengapa atau dibolehkan untuk para wanita tersebut memakai minyak wangi apabila dalam rumahnya, baik itu berupa dupa atau minyak wangi yang lainnya. Akan tetapi apabila dia hendak keluar, hendaknya dia melepaskannya, yaitu melepaskan atau menjauhkan baunya. Dan juga tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk dia memakai minyak wangi yang khusus untuk wanita seperti kayak henna, ya, yang di mana dia memiliki warna tapi tidak ada baunya. Yaitu tidak boleh untuk seorang laki-laki memakai minyak wangi yang khusus untuk wanita. Adapun sebaliknya, maka diperbolehkan itu wanita untuk memakainya di dalam rumah. فيحرم على المرأة أن تخرج بطيب له رائحة، أما ما تتجمل به من الزينة هذا لا شك أنه بعضه لا يستطيع إزالته، وما يستطيع لا يلزم إذا لم تكن له رائحة. لكن كما هو معلوم لباس المرأة يكون ساترا لجميع بدنها، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بلباس المرأة. Ada, maka diharamkan untuk para wanita memakai minyak wangi harum-haruman atau wangian apabila hendak keluar. Adapun apabila mereka memakai sesuatu yang dia berhias dengannya, yang di mana perkara tersebut memiliki minyak wangi dan tidak mampu untuk ditinggalkan, maka tidak mengapa. Tidak mampu untuk dihilangkan baunya, maka tidak mengapa. Dan insya Allah akan datang pada pelajaran berikutnya apa-apa yang berkaitan dalam perkara tersebut.